Pak Agung, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan. Ya, saya pikir ini masalahnya adalah masalah antar provinsi, ya, provinsi DKI dan provinsi yang lain tentunya. Ya mungkin lebih tepatnya ini diatasi oleh ya koordinatornya itu ya Menteri Dalam Negeri mestinya begitu ya. Jadi masalahnya satu sisi, yang lain sebenarnya sudah ada satu kemajuan dengan adanya otonomi daerah di mana distribusi pendapatan sudah ke daerah, jadi secara lebih cepat dan lebih terarah. Tapi di sisi lain di Jakarta masih juga sampai saat ini masih memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan mereka. Jadi satu-satunya juga memang semuanya harus diatasi secara komprehensif. Betul bahwa pembatasan itu juga baik, tapi di sisi lain di daerah itu juga bupatinya juga jangan korupsi, gubernurnya jangan korupsi, sehingga uang-uang yang dikorupsi itu bisa disalurkan ke sektor-sektor yang lebih produktif untuk proyek-proyek padat karya, sehingga menambah jumlah tenaga kerja dibagi kepada jumlah orang yang lebih banyak. Saya pikir itu barangkali sih, Pak. Baik, terima kasih Pak Agung. Pak Yudi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Kalau saya pribadi tidak setuju itu pembatasan yang berurbanisasi. Biarkan aja bahwa itu memang udah tugas pemerintah setempat DKI, dia apa harus mengimpun usaha-usaha pengusaha untuk di, kalau memang itu tertumpuk di Jakarta ya. Kebalikannya urbanisasi itu dibiarkan isu-isu mengenai HAM itu saya kurang, ya mungkin aja itu. Kemudian mengenai usaha di daerah, ya tingkatkan usaha di daerah agar mengurangi mereka ke Jakarta, itu aja komentar saya. Terima kasih Pak Yudi. Pak Usman, selamat pagi. Pagi. Silakan. Ya, menurut saya ini adalah buah karya Orde Baru yang selama 30 sekian tahun hanya mementingkan angka-angka, tidak ada keserasaan. Jadi konsentrasinya memang di Jakarta. Saya juga tidak setuju dengan pembatasan-pembatasan. Bukan pembatasan yang harus dilakukan, karena kan masih dalam rangka Indonesia Raya. Jadi boleh kemana-mana dong. Jadi hak orang mencari kehidupan. Tapi yang penting adalah pembangunan di daerah. Pertanian, irigasi dibangun, segala macam. Orang akan dengan sendirinya pindah ke Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Bagus, selamat pagi. Pagi. Silakan. Iya, bapak-bapak tadi udah pada bicara ya. Mereka konseptual aja sih ya. Dan memang selalu jawaban seperti itu, otonomi daerah lah. Terus jangan konsentrasikan pembangunan dan investasi di pusat, dari Jakarta maksudnya. Terus bapak yang terakhir bilang Orde Baru itu segala macam peninggalannya. Betul semua sih. Tapi kuncinya menurut saya cuma satu. Pejabat pusat maupun daerah itu moralnya minimal, Mbak. Iya. Gitu loh. Jadi manusia itu kan diukur moralnya. Rekrutmen pejabat, pemimpin dan lain sebagainya, moral dan kejujuran ditaruh di nomor sekian, nggak pernah di nomor awal, itu aja. Selalu begitu. Integritas kebangsaan lah, kompetensi lah dan lain sebagainya. Moral itu nomor 7, nomor sekian, gitu aja Mbak ya. Makasih. Terima kasih Pak Bagus. Pak Ari, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan Pak Ari. Jadi ini sebenarnya yang paling apa namanya memegang peranan adalah pemerintah ya. Kalau pemerintah sekarang ini kan dia itu nggak yakin bahwa 5 tahun ke depan dipilih lagi atau enggak. Padahal untuk membangun daerah itu perlu satu kesabaran, perlu satu yang tidak bisa dilihat gitu aja langsung. Seperti kalau zaman Orde Baru dulu malah lebih merata menurut saya, seperti industri pesawat ada di Bandung, industri tekstil ada di Purwakarta, terus industri di Subang banyak. Sekarang ini kan yang terlihat semua terpusat di Jakarta, karena pemerintah inginnya yang kelihatan saja gitu ya. Dia nggak yakin 5 tahun ke depan itu dipilih lagi atau enggak. Jadi yang dipikirkan bukan hal-hal yang sifatnya jangka panjang, yang dulu kan ada revelita, ada pelita itu Bu ya. Jadi mungkin dipikirkan bagaimana caranya satu cetak biru yang kalau misalnya pemerintah itu ganti, itu tetap proyek itu jalan terus gitu loh. Itu saja Bu. Terima kasih Pak Ari. Dan yang terakhir Pak Max, selamat pagi. Terputus.